Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad tadi yang memberikan komentar yang luar biasa mengenai penjabaran dari Dinas Al-Mustaqim dari Tafsir Al-Misbah. Tetapi untuk malam ini kita membahas Dinas Al-Mustaqim dari sisi huruf per huruf. Dan apa sih sebenarnya Shiratal Mustaqim itu? Jadi, misalkan saya tanya ke Pak Bambang, sebenarnya jalannya lurus itu yang bagaimana? Nah, itu yang bagaimana? Nah, inilah. Karena kita menerangkan sesuatu hanya sebatas teks semacam pada saat kita Jumatan khotib naik ke mimbar itaqullah hakotakoti wala tamutuna illa wa antum muslimun, bertakwalah dengan sebenarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini keterangan yang memang mudah, enak didengar, tetapi sangat susah untuk dimengerti dan dilakukan. Kalau memang itu sebenarnya takwa, itaqullah, yaitu melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu apa bedanya dengan sami'na wa ata'na? Lalu apa bedanya dengan wa'ati urasul wa'ati ulloh? Padahal kita membicarakan di situ adalah sesuai dengan konteks mengenai ketakwaan, karena setiap kita jumatan salah satu syarat dari khotbah Jumat adalah mengajak untuk bertakwa. Ya ini kadang-kadang kita terbawa dengan sesuatu yang klise. Semacam juga Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kita langsung ambil jalan yang baik-baik, jalan yang enak, jalan yang pasti selamat. Nah, yang selamat ini yang bagaimana? Yang baik-baik ini bagaimana? Terus, apa makna dari sirat itu sendiri? Apa makna dari kata mustaqim itu sendiri? Nah, ini yang kadang-kadang jarang diterangkan oleh orang tafsir sendiri, sehingga kalau kita mengerti kata mustaqim sendiri adalah dari awalan definitif al musta. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau kita sering baca ada kata asta, musta, itu sebagai awalan dalam bahasa Indonesia, sebagai awalan. Lalu ada kata qaf ya'ni. Kalau ya'nya hilang jadi kata qomu wa aqimu sholat. Ternyata ada kata qaf dan mim, dirikanlah, tegak. Mustaqim lurus. Jadi tegak lurus. Al-Hayyu al-Qayyu, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Apa yang dimaksud kata berdiri sendiri? Apa yang dimaksud Allah dengan berdiri sendiri? Lalu bagaimana kalau ini dihubungkan dengan kata wa aqimu sholat, dirikanlah sholat? Sampai seberapa jauh kita harus mendirikan sholat? Nah, disinilah sebenarnya kalau kita mengalami satu persatu makna huruf, sehingga kita akhirnya tahu makna kata ini sesungguhnya. Sehingga dengan kita mengetahui kata hoyim, kiamah, mustaqim, wa'akimu, diputar bagaimanapun kita akan tetap memahami makna kata tersebut dengan konteksnya. Kalau kata ihdina, di sini awal asal katanya dari kata huda. Seperti pelajaran di sini, kalau misalnya kita ketemu sebuah kata dalam lubang Arab, saya menyebutnya sebagai huruf ilat. Ada sebagian ahli sorok yang mengadopsi ilmu ini, ada juga yang enggak. Jadi dalam huruf ilat, dalam melihat sebuah kata, jika ada alif ya dan wau dalam sebuah kata itu sebaiknya diminggirkan dulu. Jika alif, wau dan ya telah minggir, maka akan tinggal kata dasar dari kata tersebut. Di sini jika huruf alif dihilangkan dari kata hujan, petunjuk. Juga bisa nanti menjadi hidayah. Bisa juga menjadi hati, korban. Atau bisa juga menjadi Yahuda. Kalau Yahuda ya-nya di depan, kalau hidayah ya-nya di belakang. Nah, kenapa Yahuda di belakang atau di depan, hidayah di belakang? Lalu tercipta kata lagi ada sisipan kata tak. Sehingga jadilah kata mutadim. Apa bedanya Yahuda, hidayah, hadiah, hadmi, mutadim? Kalau kita bisa membedakan satu persatu dari kata tersebut, sehingga kita akan bisa memahami makna tujuan Al-Quran menuliskan kata tersebut. Karena walaupun kata ini sama, tetapi ingat dan jauh, tidak ada satupun yang sia-sia dalam setiap penciptaan Allah. Dalam setiap ciptaan Allah, apalagi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Sebuah kitab yang sempurna tidak akan menulis sebuah kata dua kali dengan kata yang berbeda, tetapi dengan makna yang sama. Ini sebuah kesia-siaan. Karena Al-Quran kitab yang sempurna dan Al-Quran terbebas dari kesia-siaan, berarti setiap kata di dalam Al-Quran, walaupun ditafsirkan sama, sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Kalau kita sudah memahami hal tersebut, maka sekarang kita ini kata idina dari kata hujan, dari kata hujan. Hujan petunjuk, sehingga ayat ini ditafsirkan sebagai petunjuk. Tetapi untuk memahami makna huruf dal dan ha, setelah saya buka ke bapak-bapak, ke teman-teman, untuk memahami kata dal, di sini harus lebih daripada sekedar mencari ilmu. Jika kita ingin mendapatkan huda, di sini kita dituntut untuk menuntut ilmu, bukan mencari ilmu. Jadi ada beberapa kaidah kata di dalam Al-Quran menuntut kita untuk lebih sekedar mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, namanya mencari, ya sudah, kita jalan kemana, kita menemukan sesuatu, itu mencari. Kita jalan, misalnya kita ingin mencari barang B, ya sudah, kita jalan kemana, kalau ketemu syukur, nggak ketemu, ya sudah, itu mencari. Begitu juga dengan mencari ilmu. Kita datang ke sebuah tempat, kita dengarkan keterangan tersebut. Kalau ada sesuai dengan keinginan kita, ya ketemu. Kalau nggak ada, nggak ada, ya kita cari ke tempat lagi. Itu mencari. Lain dengan menuntut. Kalau menuntut ilmu, kita sudah mempunyai target, kita sudah mempunyai tujuan, dan kita siap segala sesuatu agar apa yang kita inginkan, ilmu yang kita inginkan, harus kita dapat. Ada kata harus kita dapat. Inilah perbedaan menuntut dan mencari ilmu. Sehingga para sesepuh dulu, orang tua dulu berkata, carilah rezekimu, tuntutlah ilmu. Kenapa mencari rezeki? Karena rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Tinggal kita mencari di mana Allah meletakkan rezeki tersebut. Tetapi untuk ilmu, kita disuruh untuk menuntut, tidak sekedar mencari. Nah, agar kita, ini nanti saya terangkan, tapi terang ini agak susah. Sehingga dalam hal ini, saya cenderung kepada kata Siratal Mustaqim sendiri, yang dimaksud jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim? Jadi sudah cukup kita terjemahkan untuk saat ini sebagai petunjuk. Tetapi untuk mendapatkan hidayah itu sendiri, hidayah itu sendiri, karena Al-Quran itu sebuah kepastian. Al-Quran adalah Allah itu Maha memberi janji, Sehingga kalau kita tadi memenuhi makna huruf hak tali, kita memenuhi makna huruf dal, insya Allah karena Allah itu maha menepati janji, otomatis kita akan mendapatkan budaya sendiri. Sehingga kita gak usah heran dengan Bani Israel, walaupun mereka gak karuan, tetapi karena mereka memahami secara real makna huruf hatali dan dal itu sendiri, sehingga bagaimana mereka untuk mendapatkan petunjuk bagi mereka sangat mudah. Tetapi petunjuk itu juga dengan niat, karena niat mereka untuk dunia, sehingga apapun petunjuk yang mereka inginkan di dunia ini, mereka dipermudah oleh Allah. Sebenarnya kita juga dapat seperti mereka, tetapi kita harus memenuhi kriteria huruf hatali dan kriteria huruf dal. Dan ini sangat susah untuk umat Islam saat ini. Karena di situ ada beberapa tuntutan yang luar biasa, sehingga kasarannya, sanggupkah kita menebus apa yang tidak diberikan Allah dengan apa yang kita miliki? Untuk menuntut ilmu sangat susah, sehingga terang malam ini kita konsentrasi kepada Shiratal Mustaqim. Nah, sekarang kita lari ke kata sirat. Kita ketemu dengan huruf shod lagi. Ini yang dimaksud dengan jalan. Apa pengertian jalan yang dimaksud kata sirat di dalam Al-Quran ini? Apakah jalan seperti yang kita kenal di depan? Itu juga jalan? Apakah sirat semacam itu? Atau sirat yang lain? Nah, kita kemarin sudah mempelajari huruf shod. Roh berbagai hal kita sudah pernah bahas. Dan sekarang kita masuk ke huruf to. Ada dalam buku? Halaman 216. Huruf to. Bukunya masih baru-baru semua, jangan dibuka. Emang-emang. Berarti langsung saya bypass saja. Nanti bagian ini bisa diperdalam di rumah untuk mencocokkan apakah huruf top tersebut. Jadi sirat, shod, tunduk, ketundukan, juga sebuah keteraturan. Kalau berbagai hal pelaksanaan, toh adalah batasan parameter. Jadi sebuah batasan, sebuah lingkupan. Jadi dalam bahasa yang sudah kita kenal adalah sebuah parameter. Parameter adalah sesuatu yang membatasi agar kita tidak keluar dari area tersebut. Misalkan kita membuat sebuah tanah, toknya bagaimana? Ukuran 2 kali 3 meter, 100 kali 200, karena kita beli pagar. Itu namanya parameter. Batas-batas sehingga orang tahu yang kita maksud. Juga dalam sebuah keilmuan metodologi yang namanya parameter adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi kalau kita membicarakan ilmu, kita akan membicarakan parameter. Sebuah batasan, sebuah spesifikasi sesuatu yang bisa diukur. Sehingga kalau kita ngomong sesuatu tanpa ada batasannya, tanpa ada parameter, itu tidak bisa dikategorikan sebuah ilmu. Hanya sebagai omongan biasa, tidak bisa dimaksudkan sebagai ilmu. Jadi, yang namanya sirat adalah ketundukan atau keteraturan berbagai hal kepada batasan-batasan atau aturan-aturannya. Ketundukan berbagai hal kepada aturan, ketundukan mutlak kepada sistem atau metodologi. Jadi yang namanya sirat adalah way, sebuah jalur, way of life, jalur hidup, bagaimana untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau sirat kita sudah pahami, apa yang dimaksud sirat, lalu kita gandeng kepada mustaqim, adalah sebuah aturan, sebuah sistem yang harus kita penuhi agar kita bisa melalui sesuatu hal. Misalkan kita mau ujian, kita mau sekolah atau kita mau bekerja, kita tidak bisa ngawur, kita harus melalui sebuah jalan, sebuah metode, sebuah sistem, sehingga apa yang kita lakukan tidak ngawur. Itulah jalan, itulah shirath. Jika kita sudah tahu shirath, maka kita akan masuk ke makna dari mustaqim. Nah, ini kata mustaqim. Kata mustaqim kalau kita pecah, ya silakan tadi, al sebagai definisi, kata definitif, kata depan sebagai mustaq, ada sisipan dia, sehingga kalau sisipan kita hilangkan adalah kata hok dan min. Hok dan min bisa membentuk banyak kata, mukimin, makom, hoyim, hoyum, homu, dan kata depannya kata, akhirnya kalau kita pikir menjadi kata ta. Sekarang kita pelajari kata hom, hoyamin, berarti bisa juga kita pelajari nanti dalam Asmaul Husna al-hoyum, al-hayu al-hoyum. Inilah. Oh, ini kata mustahnya, ya usah itu untuk Abdul Sorofnya. Nah ini, kata Hok Yakmin. Hok adalah reflection, indikator pemikiran. Ya, segala sesuatu, kehidupan atau pergerakan, min sesuatu. Jadi kalau ini kita masukkan ke Asmaul Husna, Al-Hayu, Al-Qayyum. Al-Hayu, Allah sebagai pemberi kehidupan. Al-Qayyum, pada saat Allah memberikan kehidupan, menciptakan kehidupan, Allah telah memikirkan segala sesuatu mengenai sesuatu tersebut. Jadi Allah tidak mengajak orang lain, tidak ada campur tangan dari orang lain atau siapapun untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah sendiri. Sehingga disinilah Allah disebut sebagai berdiri sendiri. Jadi pada saat Allah itu memberikan kehidupan, menciptakan sebuah kehidupan, al-hayu, sekaligus kata al-hayu biasanya ganti dengan al-qayyum. Coba diperiksa di Al-Quran, kata-kata al-hayu mesti ganti dengan al-qayyum. Jadi pada saat Allah itu menciptakan kehidupan, Allah telah memikirkan segala sesuatunya, umurnya, rezekinya, di mana dia lahir, di mana dia mati, di mana dia nanti besar, makannya apa saja, jenis makanannya apa, temannya nanti siapa, diturunkan dari siapa, nanti dia menurunkan siapa, semuanya telah dipikirkan lengkap oleh Allah. Itulah maksud dari Al-Qayyum. Karena Allah dalam memikirkan tersebut tidak mengajak siapapun, disitulah ditafsirkan Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, independen. Tetapi Al-Qayyum juga bisa, Qayyum diartikan juga pemikiran pelaksanaan, ya kehidupan atau pergerakan, segala sesuatu, min sesuatu. Jadi pelaksanaan berdasarkan indikator. Dari sesuatu pergerakan tidak sampai kehidupan seseorang. Jadi nanti kalau kita mempelajari shiratal mustaqim pada saat di akhirat, kita nanti akan tunjukkan filmnya, sehingga kita mudah untuk memahami bagaimana kita nanti diproses pada saat kita menyeberang shiratal mustaqim yang katanya Bapak Mbak apa sesebut-sebut dulu seperti rambut di belah tujuh. Ini sesuatu pemikiran hal yang luar biasa. Pada saat ulama-ulama dahulu menyebut seperti rambut di belah tujuh, belum ada teknologi, tetapi ulama tersebut telah bisa mengamsalkan, memisahkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Tetapi oleh pemikiran sekarang kadang-kadang itu ditertawakan. Tetapi kita nanti kita lihat ternyata itu benar seperti rambut di belah tujuh. Jadi al-shirath sudah, al-qayyum sudah. Sekarang kita gandeng kata tersebut menjadi shiratal mustaqim. Nah, apakah siratal mustaqim? Ada kata ihdina siratal mustaqim. Kalau di situ seperti diterangkan oleh Pak Muroman tadi, tunjuki jalan yang lurus. Berarti ihdina siratal mustaqim berguna juga untuk di dunia ini. Tunjuki jalan yang lurus. Tetapi satu sisi, kita juga dengar ada jembatan siratal mustaqim. Dan itu di akhirat. Lalu bagaimana korelasi siratal mustaqim ini dalam konteks duniawi dan konteks akhirat? Itu nanti kita terangkan dua-duanya. Nah ini, apakah siratal mustaqim itu seperti lampu di belah tujuh? Tetapi dengan kata izin dan siratal mustaqim, bagaimana konteks rambut di belah tujuh ini untuk di dunia ini? Lalu, kalau kita lihat siratal mustaqim, bagaimana sebenarnya jalan yang lurus? Kalau kita secara gambar, gampang. Oh, ini jalan yang lurus. Oh, ini jalan yang lurus. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan ini? Yang dimaksud adalah tindakan yang kita ambil agar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ini enggak, kita enggak tahu jalannya harus kemana. Kalau kita melalui tikungan, enak, jalannya lurus. Ya enggak, kita lurus. Tetapi dalam kehidupan, apa yang jalannya lurus? Kemana saya harus melangkah? Saya harus bertanya siapa? Ya kalau ini ditanya benar lah, kalau enggak. Apakah enggak sama-sama akhirnya belok semua? Nah, ini tidak semudah dengan kita melihat gambar ini. Lalu kalau kita sudah berbicara masalah takdir, ada orang susah, dia bekerja benar, ternyata hidupnya tetap susah. Ada orang yang susah, lalu dia mencuri, merampok, ternyata hidupnya enak, bisa beramal. Ini bagaimana? Apakah takdirnya dia seperti itu? Lalu kalau memang takdirnya seperti itu, lalu ada orang yang karena istiqomah, dia tidak mencuri, lalu makan seadanya. Dengan makan seadanya sehingga gizinya kurang dan akhirnya dia cepat meninggal. Lalu bagaimana dengan orang yang korupsi, yang mencuri? Hartanya banyak sehingga dia bisa menjaga gizi, umurnya panjang. Ini takdir yang bagaimana? Kita sering bingung kan untuk menghadapi hal tersebut. Mana yang benar, mana yang salah? Belum lagi kita dihubungkan dengan kata khotob dan khotbah. Apa itu khotob? Apa itu khotbah? Setelah kita memahami bahwa di sinilah kesulitan kita inilah. Sehingga kita nanti akan terangkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, baik secara duniawi sekarang ini maupun nanti untuk di akhirat. Nah, perlu diberi dulu atau tengah-tengah nanti? Nanti. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya konsep siratal mustaqim di dunia ini semacam ini, tapi kode-kode ini agak susah dipahami, sehingga saya cenderung nanti ke papan tulis. Kita belajar siratal mustaqim. Agar contohnya mudah, kita ambil sebuah contoh yang klasik. Bagaimana sebuah persoalan jika kita dihadapkan bahwa kita tidak mempunyai uang, lalu bagaimana agar kita mempunyai uang? Agar mudah, kalau sudah mempunyai uang, paling mudah. Jadi, saya simpulkan seperti ini. Ya. Rupiah, Agoni. Saat ini kita lagi minus. Sekarang apa kita, kalau kita sudah mengkaji dalam kehidupan, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini? Cara mencari uang. Nah, itu lurus. Benar. Cara mencari uang yang lurus. Bagaimana cari mencari uang yang lurus? Ya, nggak boleh menipu itu. Yang enggak mencuri. Lalu bagaimana itu hubungannya dengan takdir? Oke. Sekarang kita memang kesulitan. Takdirnya rugi atau untung? Nah, jadi tergantung dari bagaimana pendidikan akhlak yang kita terima. Jika kita sudah di dunia Islam, kita dilatih bahwa mencuri itu salah. Kita dilatih bahwa merampok itu enggak boleh. Tetapi bagi orang lain yang tidak mengerti, itu sah-sah saja. Atau orang yang mengerti, tapi pura-pura enggak ngerti. Nah, itu tidak. Nah, disinilah kita dituntut kenapa di Islam jika seseorang bukan belum akil balik, dia tidak boleh dituntut apapun. Apa yang dilakukan tetap netral. Atau seseorang yang pola pikirnya terbatas, seseorang yang idiot, seseorang yang terbelakang mental, itu tidak termasuk hitungan. Kenapa? Karena anak kecil ataupun orang yang terbelakang, daya pikirnya terbatas. Sehingga di dalam Islam, orang yang dituntut adalah orang yang mempunyai akal sehat atau dia sudah balig. Dengan dia mempunyai akal pikiran yang sehat, diharapkan dia mempunyai jalan atau solusi yang banyak dalam menghadapi sebuah masalah. Karena dia tidak punya uang, maka akan ada jalan 1, 2, 3, 4, 5. Semakin dia pintar, semakin banyak solusi yang dia peroleh. Misalkan anak kecil, dia tidak punya uang. Jalan pertama, misalkan dia minta orang tua, menangis. Atau ternyata lihat dompet tercecer, dia ambil. Itu saja, tidak lebih. Tetapi bagaimana jika orang sebut Al-Wa'afiyat secara pikiran? Maka banyak yang akan dirangkai oleh dia, atau mungkin bekerja. Meminta teman. Satu sisi. Misang. Menipu. Mencuri. Merampok, mencopet, banyak hal yang kita lakukan. Mungkin lebih ngetren lagi. Korupsi. Korupsi. Dan saya beritahu di sini. Lalu mana yang kita ambil dari sini? Satu. Kita diharapkan memilih. Sehingga dengan berani, dengan apa yang kita ajarkan, kita memilih. Oh ternyata dengan bekerja. Jatuh di nomor 3. Dengan bekerja, ada pertanyaan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Rajin, malas. Bekerja di mana? Jadi malas. Jenis apa pekerjaannya? Enak ngomongnya ya? Setelah ditanya bingung ya? Sekarang ilmu kita apa? Semakin tinggi ilmu kita, mungkin semakin mudah kita mencari pekerjaan. Tetapi kalau kita nggak ada ilmu, kita mau ngelamar kerja di mana? Akhirnya terpaksa mungkin buruh, TKI, terus. Oh salah, ini lah takdir. Kenapa lagi hujangan? Beca. Banyak. Lalu pilih apa? Parkir. Nanti pun ada pertanyaan. Parkir di mana? Saya buka rahasianya. Di setiap garis yang kita pilih, di sini ada pintu rezeki, ada pintu kematian, dan ada pintu jodoh. Di setiap pintu ini kita nggak tahu. Apakah di sini ada rezeki, apakah di sini ada jodoh, apakah di sini ada kematian. Di setiap garis ini Allah menyembunyikan sehingga kita nggak tahu. Sehingga saya bawa kertas. Misalkan. Lalu bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang sedemikian rumit? Apakah kita tahu itu jalan yang lurus? Apakah kita berani menjamin bahwa apa yang kita ambil itu pasti jalan yang lurus? Bagi siapa yang sudah punya jaminan dari Allah, saya mau ikut. Saya mau apapun akan saya korbankan kalau memang sudah ada seseorang yang ditunjuk bahwa saya punya jalan yang lurus. Apapun akan saya korbankan. Saya mau daftar. Tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang tahu kemana jalan yang lurus. Apalagi dengan konsep yang sedemikian banyak. Dari sini kita berpikir ngambil ke sini. Dari sini ternyata terpaksa kita harus ambil yang sini. Dari sini terpaksa kita harus ambil yang sini. Dari sini ternyata kita harus ambil yang sini. Nggak akan sama. Ternyata dalam setiap satu masalah ada begitu banyak problematik yang harus kita hadapi untuk menjawab masalah tersebut. Itu di dunia atau di akhirat, Mas? Kita bicara sekarang masalah judul. Dunia. Ya, idina. Lah, di sinilah kenapa ada kata idina, ada kata Buddha. Karena sedemikian rumitnya yang kita hadapi, sehingga kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Karena kalau kita mengandalkan pola pikir kita, ingat, kalau kita ambil dalam setiap step ini ada 9 keputusan, misalkan, ingat, semakin cerdas kita, semakin banyak yang kita bisa ambil, dan disitulah nilai pahala dan dosa dari pemikiran kita. Untuk sehingga tidak ada orang yang tidak kena masalah. Kekayaan itu masalah, kemiskinan itu masalah. Semua ini masalah. Tetapi menghadapi dan menyelesaikan masalah itulah kita bisa mencetak pahala, kita bisa membuat usaha. Kita dapat rezeki, itu masalah. Karena dengan masalah rezeki tersebut, kita bisa mencetak pahala, kita juga bisa mencetak dosa. Kita nggak ada rezeki, disempitkan oleh Allah. Kesempitan itu, kalau kita sabar, kita bisa mencetak pahala. Tetapi kalau kita kufur, kita bisa mencetak dosa. Nah, jika satu masalah ini ada 9 pemikiran, dan dianggap ini dalam 1 detik atau 1 period, ternyata jika kita urut, jika ini ada 9 penyelesaian, ternyata di dalam tiap penyelesaian ini ada 9 lagi jalan, berarti dalam urutan pertama, ini pertama, ada 1 masalah. Urutan kedua, sudah ada 9. Urutan ketiga, 9 kali 9. 9, 9, 9, 9, 9. 81. Nah, kalau di bawah 81 ini ada 99 lagi. Wah, mau cerita langsung suge ya. Masalahnya ini adalah jalan kehidupan yang harus kita tempuh. Dan di sini kita mempertaruhkan, ingat musafir kemarin, tujuan hidup kita. Kita pengennya ke akhirat. Kita pengennya masuk ke surga. Dan kita disuruh memilih seperti ini. Sehingga dari sini kita loncat ke sini. Dari sini kita loncat ke sini. Dari sini kita loncat ke sini. Belum sampai tujuan kita sudah capek. Lalu Allah memberi petunjuk ke kita. Memberi kita kalimat untuk berdoa. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, nanti kita masuk. Nah, sekarang kita bahas misalkan pintu rezeki. pintu mati ada di ATP. Kita tidak ada uang. Lalu kita, karena kita punya akidah yang bagus, jadi kita sudah tahu probabilitasnya. Sekarang ada orang mencuri. Nomor satu, anggap saja mencuri. Ternyata di sini ada pintu rezekinya dia. Sehingga dalam mencuri ini, dia dapat uang yang banyak. Dan lolos. Tetapi ingat, dia harus mempertanggungjawabkan setiap langkah yang dia ambil. Karena setiap melangkah, berarti kita punya niat. Ada juga orang bekerja. Ya sudah, karena saya nggak punya uang, saya harus bekerja. Atau ada teman, apa kamu kerja? Angin-angin, melo aku enak seperti itu. Enggak, jalanmu enggak benar. Aku tak kerja yang benar, oh enggak selamat pun. Loro ah. Ternyata pada saat dia, misalkan dia pulih, tapi halal, pada waktu ngangkat barang, atau di sini ada pintu kematiannya dia. Pembunuhan, keserutup, ngotot. Yang ada pintu rezeki ternyata di sini. Tetapi ingat, apa yang dia niatkan di sini telah tercatat oleh Allah. Di sinilah kita nggak boleh tertipu dengan apa yang nampak dan dengan apa yang diniatkan. Inna ma'ul biniat. Segala sesuatu tergantung dari niat, bukan dari yang nampak. Atau juga bisa dia niat mencuri. Di sini nggak ada pintu rezeki, tetapi ada pintu jodoh. Masuk rumahnya orang, dapat jodoh. Harta nggak dapat. Ternyata yang punya rumah kok bagus ya. Kenapa aku nggak ada ambilan tak ada ini? Ya penting deh tuh. Terjelas di sini nggak. Tetapi ingat di sini ada dia. Dia telah berniat untuk mencuri juga pertama. Lah, hati-hati di sini ada pintu jodoh, pintu rezeki. Lalu bagaimana cara istinah silsilah? Bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah? Dan bagaimana cara kita mendapat hidayah? Ternyata itu semua sangat simpel. Pada saat kita berpikir, ingat surat Al-Ikhlas, Qulullahu Ahad, katakanlah segala sesuatu pertama kali kepada Allah, maka Allah sama. Pada saat kita, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Ternyata kita memilih jalan nomor 4. Yang menurut kita baik, ternyata tidak baik. Ternyata yang baik itu adalah jalan nomor 6. Apa yang terjadi? Kita memilih nomor 4. Pada saat kita melangkah, Allah merubah takdir kita untuk melangkah. Misalkan, kita diajak teman kita untuk maksiat. Kita mau menolak nggak enak. Kita menolak nanti dipikir sombong. Tapi kalau kita ikut, kita sudah tobat. Lalu kita minta kepada Allah. Ya Allah, bebaskanlah aku dalam kondisi ini. Tunjukilah aku jalan yang lurus, ya Allah. Ternyata benar. Tadinya temannya harus datang aja. Ternyata ada lagi lain berkata. Kendaraannya temannya ternyata rusak. Aku nggak bisa jemput kamu ya. Karena tidak lagi patah. Kalau melempar kita ke takdirnya. Sehingga kalau di sini, kita pilih 4. Lalu tahu-tahu, kita pilih nanti setelah ini ada lagi jalan. Banyak. Kita tidak perlu belok. Allah yang meluruskan. Sehingga nanti dari 4, mungkin ada jalan nomor 3, ada jalan nomor 9, ada jalan nomor 10, ada jalan nomor 12, balik lagi ke 1. Bukan kita yang melangkah, tetapi takdir yang dipindahkannya oleh Allah ke depan. Saya melangkah dengan bismillah. Ternyata niat saya melangkah baik, tetapi kondisinya kurang baik. Pada saat saya melangkah, ternyata Allah sudah mengkondisikan sesuatu yang lain. Yang itu untuk keselamatan kita. Disinilah kenapa kita untuk melakukan sesuatu dituntun oleh Islam agar selalu berucap bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta izin kepada Allah kemana kita harus bekerja, kemana kita harus melangkah. Sehingga kalau kita niat benar, tetapi ternyata apa yang kita anggap itu tadi benar, ternyata salah. Sehingga yang terjadi apa? Tetap sebuah garis lurus bersama. Tetapi ingat, apa yang terbaik di mata Allah, kita terkadang bukan terbaik menurut kita. Kita pengen baik, kita pengen jannah. Sama Allah ditunjukkan langkah nomor 4. Ternyata nomor 4 itu jalan yang mendaki. Jalan yang agak sulit. Ternyata kita menolak jalan tersebut. Menolak, jadi petunjuknya Allah kita mencari jalan sendiri akal-akalan. Dan ini sudah diberi contoh oleh Nabi Yunus. Diberi rumah, mualaf melarikan diri. Dia mencari takdir sendiri. Seseorang tidak akan bisa lepas dari takdir Allah. Sehingga akhirnya dia ditelan ikan, bertobat, la ilaha illa anta, subhanaka ini dibentuk ini. Setelah tobat dilempar ke pantai, ternyata di pantai nggak ada apa-apa, hanya ada buah labu. Rasulullah menerangkan, ternyata dengan labu ini, Allah ingin kebaikan buat Nabi Yunus alaihissalam. Dengan labu ini, ternyata labu ini berkhasiat untuk menyembuhkan kulitnya Nabi Yunus yang telah dikikis pada waktu di dalam perut ikan. Setelah sembuh makan labu, tidak ada pilihan lain. Di pantai itu hanya ada labu. Setelah sembuh, di situ ada bukit. Nabi Yunus sudah naik, ternyata di sini sudah menunggu umat yang telah disediakan Allah untuk yang harusnya tadinya lurus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, hanya Engkau, aku orang yang melebihi batas. Aku orang yang zalim. Karena apa? Kita berani berpikir menurut pikiran kita tanpa minta petunjuk dari Allah. Sehingga kita akan terlepas dari jalan yang lurus. Ini sekilas untuk izinnya si Bapak Musakin secara duniawi. Sebentar lagi kita bahas juga izinnya si Bapak Musakin untuk nanti di akhirat. Apa, gimana kita tahu kalau itu petunjuk dari Allah? Kita nggak bakalan tahu. Allah yang meletakkan di depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, agak rumit. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan ditunjukkan di dalam Insya Allah. Karena di luar puasa jam 9 kita sudah usai. Puasa kita ngantuk sampai setengah lihat-lihat. Saya lihat termasuk saya barangkali ini masih mengikuti. Jadi inilah GPS. Inilah autopilot. Inilah sistem yang dibangun oleh Allah. Dalam konteks la haula wala quwata illa billah, kita ini gak jojo tadi, Pak. Tidak tahu jalan lurus seperti Pak Salam tanya, kita dia tidak bakal tahu. Bagaimana kita salah betul knowledge itu? Yaitu konsepnya setiap langkah kita senantiasa berdoa, berpasrah diri, kita tulis, berencana, tapi wa makaru wa makarullah wa wabarul makirin. Yang berjalan selalu rencana Tuhan. Maka asal kita selalu dalam kontrol, karena sudah terus tadi di awalnya itu mesti dibilang sistemik. Ada ukuran, ibarat sel dalam tubuh kita ini, ibarat sel itu, kalau keluar itu radikal bebas, apa namanya itu ya, di luar sistem. Kayak planet lah. Jadi bintang, bulan ini berputar pada porosnya. Sistemik. Itu kira-kira Shiratul Mustaqim. Sistemik. Begitu kita merencanakan salah, begitu kita ingkar, begitu kita tidak berdoa, punya potensi sistem tidak bergeser, tidak berlaku. Bayangkan kalau kita salah, dibetulkan oleh Tuhan. Digeser katanya. Jadi, kembali kepada pelajaran minggu lalu bahwa kita ini, jadilah kita seorang musafir yang tidak lama dalam kehidupan ini. Diibaratkan oleh Rasul itu ada pohon rindang, kita berhenti sejenak. Lalu berangkat lagi. Tidak untuk membangun rumah, tidak untuk besi-besi di situ. Karena sebentar kita dalam kehidupan ini. Kalau hari ini kita sering menghantar teman kita meninggal, sebentar lagi kita dihantar. Jadi jangan lupa untuk mencapai Shiratal Mustaqim, kita dikasih bocoran. Musuhmu yang nyata itu setan. Kita tahu setan itu ya apa kerjanya. Kalau kita ini kan bakat ya kalah-kali, Pak. dibujui. Nabi Adam diusir dari surga itu karena dibujui, larian. Itu kita, tapi setan itu struktur fisika itu api kan di atas. Kita tanah kan gitu ya. Secara fisika kita ini jauh di bawah api. Struktur kimia gitu ya, fisika dia. Ya. Maka ada keangkuhan atau usul itu setan. Kalau kita biasa dengan superioritas dengan, itu berarti sudah masuk. Insya Allah sulit mendapatkan itu. Jadi walaupun agak berat, pelajaran ini agak berat. Bagaimana menggeser? Wong kita itu dijai, wong. Setiap orang itu pendiriannya nggak sama. Kalau di ngabian, sampai konco melok, tapi melok itu paksa. Jangan lupa berdoa. Kalau kita berdoa, bersandar sungguh-sungguh, insya Allah itu gak gitu itu tadi ya. Iya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi malaikat Jibril nanti itu mau dilempar ke api itu kira-kira jarak jawabnya para nona itu Nabi Ibrahim itu Jibril itu jarak tolong apa lama apa PK apa penundaan apa kesini apa spesika kak bukan jarak tolong awakmu orang awakmu makhluk aku yang makhluk lah apa jarak tolong awakmu terus dia gitu lumayan di salat sampai ketiga saya cukup Allah untuk tempat saya bersandar. Subhanallah wa ni'mal wakil. Keteguhan itulah yang menjadi otoritas, yang menjadi contoh. Bisakah kita? Karena halua kita ini, inna sinsana melipu halua. Kita ini punya bakat, lek jika rezeki, itu senengnya ngidap-ngidap. Ibarat kanti kudo itu begini. Lek jika susah, semua batu, gak karu-karuan. Padahal kita diharapkan tenang, dikasih rezeki banyak, ya, ya, betul. Diuji kesulitan, dan itu pasti. Apapun pilihan kita itu pasti. Oh, repeti kasarnya omong, gak ada enak ya, Pak. Dalam konteks la haula wala quwata illa billah itu mesti kita ini, terus gak coyo-coyo, Pak. Agar kita tepat posisinya. Jadi autopilot tadi cuaca boleh berubah. Segala sesuatu boleh tidak sesuai harapan, tapi kalau kita istiqomah, insya Allah, Allah yang menempatkan kita pada posisi yang bagus, kira-kira gitu. Moga dilanjut, Mas. Terima kasih, Pak Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan garis ini tadi, jika setiap 1, 2, 3, 4, sampai 9, kita tulis lagi 9 di bawahnya, kita tulis lagi 9 di bawahnya, seperti rambut, dibelah. Iya, tadi tidak paham, Mbak Didi. Misalkan kita milih 4 ya. Iya. Dijak tonjok ke 7. Iya, 7. Yang memposisikan keempat ini nanti manajemen Tuhan ini. Manajemen Allah. Manajemen Allah. Ya. Allah bersama. Nanti Allah sah. Allah yang menunjukkan sesuatu yang kita inginkan. Caranya satu. Pertama kali harus ngomong sama Allah dulu. Kulwallah. Awal lagi dan awal terus. Itu jadi kita tahu inilah shiratal mustaqim. Lalu kalau ini di dunia, kita minta ditunjukkan bagaimana untuk menempuh sebuah kehidupan di dunia ini secara untuk petunjuk sesuatu yang kita tidak apa ketahui. Lalu Allah yang menggeser. Jadi setiap kita melangkah Bismillah, udah itu nanti dijamin Allah bahwa itu jalan yang lurus. Jadi kita benar-benar la haula wala quwata illa billah, enggak punya daya kekuatan selain bersandar kepada Allah. Lalu bagaimana sekarang dengan ihdinash shiratal mustaqim pada saat kita di akhirat kelak? Apa sebenarnya shiratal mustaqim di sini? Pada waktu saya kecil, saya sering dengar ada orang cerita shiratal mustaqim ada di sebuah jembatan, kita harus meniti di atasnya. Di bawahnya ada api, jembatannya kecil, sehingga kalau kita nyebrang kepleset, jatuh masuk neraka. Berarti orang yang masuk surga berarti orang yang pintar siku. Nah, ini sebuah amsal, sebuah perumpamaan. Terus ada juga yang ngomong shiratal mustaqim. Oh, seperti ini. Tetapi, saya sendiri agak susah membayangkan. Alhamdulillah, dengan konsep semacam ini, saya menemukan ini sebentar lagi saya putar agar kita mudah untuk memahami sebuah film. Bagaimana paling cuma sekitar 10 menit, 5 menit, 10 menit, tapi bisa untuk menyegarkan kita. Inilah. Jadi ini yang kita lihat adalah teknologi manusia. Teknologi manusia sudah sedemikian canggih, berarti nanti kita tinggal membayangkan operator-operator di sini adalah malaikat yang tidak bisa disuap, programnya sudah pasti dan sangat-sangat canggih. Mari, saya bahasa Inggris. Ini sebuah jadi mesin kompak, mesin sortir untuk jeruk. Nah ini kita lihat mesin sortir. Nah ini sortir seperti yang banyak. Nah ini, lihat. Jadi kita bayangkan, inilah sinetron Mustaqim, bagaimana prosesnya. Kita mengalami proses. Jadi kita akan disortir secara otomatis, sistemik. Ini semua melalui program komputer. Jadi apapun bisa disortir. Yang tidak mau misalnya langsung jatuh. Tidak ada kesalahan di sini, hampir 99% benar. Jeruk yang diproses, hijau kuning, agak kuningnya, agak kehijauan, kempes, kecut, manis, semuanya akan terpilah dengan sendirinya. Dan ini sangat efisien sekali. Nah, proses pertama dari sorting ini adalah simulation. Satu per satu. Jadi jeruk yang sedemikian banyak, satu truk atau apa, dibilas satu per satu. Kita nanti juga di akhirat akan mengalami satu per satu. Baris. Satu per satu. Jadi, baris, antri. Suruh baris, berjalan menurut. Ini adalah programnya. Apapun yang kita masukkan di sini, ada cacat, ada warna kurang begitu sesuai. Nanti pada saat dijalani tadi, kita akan sortir. Begitu juga kalau nanti dengan malaikat di sebagai softwarenya yang sortir, sehingga kalau kita nanti ada cacat apapun, kita akan langsung masuk ke pintu-pintu. Ada kalibrasi, ada penyesuaian. Setiap jeruk mempunyai foto sebanyak 20-30 foto dalam sekian detik. Sehingga tidak ada sisi yang terlewat. Ya. Jadi seperti orange, dia memisahkan jeruk, ini sortirnya, bagaimana kuning, kuning kehijauan, hijau. Nah, kita nanti akan balik seperti ini. Ini juga mesin blemish mengenai kecerahan. Mungkin kita nanti di akhirat juga ada mesin sortir masalah terang gelap. Terang gelapnya kita, bersihnya kita, toharo kita, wudhu kita, ada pintu lagi. Yang enggak pernah wudhu lagi. Nah, Tali yang ujungnya cuma jari sekali, agak jauh, tali jatuh. Yang ujungnya lima kali jari, agak lebih jauh lagi, tali jatuh. Yang selalu menjaga wudu, ternyata tidak jauh. Ada juga semacam pintu araian untuk yang puasa. Puasanya gini-gini tetap jatuh. Tapi ada juga yang puasanya benar-benar bagus, sehingga dia sampai kepada pintu yang araian. Nah, ini ada blank list. Jadi, setiap jeruk bisa diteliti mengenai kecerahan warna. Citrus packets are searching for ways to reduce labor in their facilities. Ini lainnya bisa sampai 20-30. Tapi percayalah kita nanti lainnya bisa ribuan. Dan harus antri sehingga keringat sampai. Di sini pun juga ada software yang memoto dalam setiap buah ada 30 foto. Jadi pada saat kita nanti mungkin di pintu toharo atau pintu puasa, catatan kita mengenai puasa kita toharo kita dimasukkan ke sini. Yang tidak memenuhi syarat keluar. Nah ini ada catatan ada apa? Tidak ada saling membantu. Sistem yang berjalan. Ini terus yang banyak. Berjalan satu persatu dan banyak yang berjalan. Kita ditunggu. Kita masing-masing. Bisa dimalaikan aja. Nah, langsung masuk ke areanya sendiri-sendiri. Neraka 1, neraka 2, neraka 3. Neraka 3, kamar 10. Neraka 4, kamar 20. Surga 2, kamar 100. Kita langsung diarahkan. Nah ini yang luar biasa. Jadi mesin ini bisa merasakan manis dan sosnya, asamnya jeruk. Dari sinar, tanpa membuka jeruk. Ini baru teknologi manusia. Kita nanti diantri ada juga pintu untuk tes. Bagaimana akhlak kita, bagaimana kelakuan kita, kemana kita, semua nanti dimasukkan ke program. Bagi yang akhlaknya seperti ini, dia akan lolos. Bagi yang enggak, dia jatuh ke pintu mana. Jadi dengan seperti ini, akhirnya jeruk itu bisa dikelompokkan. Mana yang manis, mana yang masam, sehingga konsumen tidak tertipu. Sehingga dengan simpel tadi, tidak ada orang salah masuk surga, tidak ada orang salah masuk neraka. Spesifikasinya sudah sangat jelas. Ini juga ada mesin mengenai menimbang berat dan volume. Jadi antara beratnya dan besarnya itu sudah diukur. Karena jeruk ada yang berat, tetapi kecil, keluar. Ada yang besar, tetapi enteng, keluar. Yang diprogram ternyata beratnya sekian, besarnya sekian. Dan tingkat ketelitiannya adalah milimeter. Ini teknologi manusia. Kita nanti juga ditimbang amal kita. Jadi tempat kita berpijak sudah diprogram oleh Allah. Kalau bobotnya kurang, volumenya besar, klik jatuh. Atau volumenya kecil, volumenya besar, juga tetap jatuh. Jadi tidak peduli apapun, semuanya akan diperlakukan sama. Juga kekerasan. Jadi tidak ada jeruk yang kempos, jeruk yang kadang-kadang kalau kita beli ternyata di dalamnya kering. Nah, density ini bisa disinar dari luar. Begitu dia ada kesalahan, dia langsung dilempar. Jadi seperti inilah, kita nanti banyak proses. Setiap surga, setiap amalan punya pintu surga sendiri. Dan kita akan melalui proses satu persatu, sehingga ketemu kita masuk pintu yang mana. Ternyata kalau semua pintu menolak, kita nggak tahu. Kita harus masuk, berarti sudah yang lain datang sendiri. Nah ini berarti untuk disposable ya, tempat pembuangan, tempat pembakaran. any fruit that do not have sufficient weight for a given volume can be rejected. Semua yang tidak memisahkan akan dicek, ditolak. Software nya tidak bisa ditipu. Begitu juga ini nanti yang jatuh sudah malaikat-malaikat semua. Dan kita antri mengikuti kepada siapa kita mengikuti Nabi. Jadi umat Nasrani ya baris di depannya Nabi Isa. Kita sebagai umat Islam kita berbaris di barisannya Rasulullah. Kecuali yang enggak ya. Kecuali yang kamu terpaksa kita mencari barisan sendiri. Nah ini lah. Jadi inovasi sosialnya ini. Jadi ini kalau kita lihat dari jauh, apalagi kalau lain ini sudah sampai ribuan, jadi ulama dahulu saya heran dapat dari mana inspirasinya, kok bisanya beliau boleh itu menggambarkan dengan sangat persis seperti rambut di belah tujuh. Jika ini bisa sampai ribuan lain. Potensi resikonya lobul. Jadi ini yang saya bisa beritahukan, bocoran. Jadi untuk bisa melalui lain ini hanya satu cara, kita minta tolong kepada Allah untuk ditunjukkan jalan sehingga kita bisa melewati semua proses, karena proses ini semua Allah yang setting, sehingga hanya yang diridhoi Allah lah yang Allah sudah punya sobat di sini, sehingga kita bisa selamat insya Allah di sini. Jadi kita beribadah itu sudah sebagian cara untuk bagaimana kita mencari bagaimana Allah suka kepada kita. Kalau Allah sudah suka, gampang. Software ini bisa diatur. Sehingga perlakuan khusus, apapun yang kita injak, ternyata pas. Sehingga kita tidak terjatuh, dan kita bisa masuk ke tempat yang bagus, bukan tempat packing, habis itu kita disposal. Jadi seperti itu. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, terpaksa kita gunakan ilmunya Gunawan. Katanya Gunawan, kalau neraka tak kuat saya bilang. Tapi surga rasanya sulit banget. Terutama kemudian dia waktu. Jadi ini jeruk. Kita kan manusia dari kulit kita, dari semua. Tapi Tuhan tahu spesifikasinya. Tuhan tahu, jadi sistemik. Kita walaupun punya mulut sudah tidak ditanya di sini, gitu kan? Iya, langsung sistem ini tidak takut. Oh boleh. Tidak kamu yang muni bujuan apa? Kira-kira gitu. Jadi tangan ngomong, kaki ngomong, kulit ngomong. Apakah kita rajin hati kita ngomong? Jadi mulut kita sudah dianggap berkatakan menyalak-salak pembujuan kira-kira. Ya Allah, mudah-mudahan upaya kita untuk mencapai ridha Allah ini betul-betul mendapat ridha-Nya agar kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Agar kematian kelak kita mati dengan cara yang baik. Amin. Karena tidak tahu kita mati di mana, kapan, dengan siapa, dengan cara apa, tidak ada yang tahu. Sehingga sebaik-baik doa adalah mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah, mati dengan cara yang baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.